أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Bagi ahli surga tidak akan pernah capek, la zahir wala batin, baik capek zahir maupun capek yang batin. Capek yang zahir ya mungkin dia kepukul, dia jatuh, dia berdarah, dia apa, umum sifatnya. Atau capek yang batin, ya mungkin sakit hati, inilah itulah, batinnya tertekan, dan tidak ada. Ahli surga tidak ada seperti itu. Wadhalika li'annallaha yansyi'uhum nasyatan wa hayatan kamilah. Karena sesungguhnya yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka dengan kehidupan yang sempurna. La taqbal syai'an min al-afat, tidak ada sedikit pun dari celah, kekurangan, aib sedikit pun tidak ada. Wa ma hum min habi mukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Ala sayyidil awqat, kapanpun tidak akan. Walamma dzakara ma yujibu ragba wa rahba wala tilam min al-jannah wal nar. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ma yujibu ragba wa rahba, dari apa-apa yang harus adanya ragbah dan rahbah. Rogbah kabar gembira, rahbah ancaman. Kabar gembira bagi ahli surga, ancaman bagi ahli nar. Memaf'ulatillah, dari apa-apa yang Allah kerjakan. Minal jannah wa nar, dari surga dan neraka. Dzakara ma yujibu dzalika min awsafi. Maka Allah sebutkan sifat-sifat Allah. Faqala nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah sebutkan, Allah berfirman, beritahukanlah, kabarkanlah. Ay akhbirhum khabaran jaziman muayyadan bil adillah. Kabarkanlah kepada mereka dengan kabar yang dikuatkan dengan dalil. Anni anal ghafurur rahim. Sungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Fa innahum idza arafu kamal rahmatihi wa maghfiratih. Sungguhnya mereka apabila mengetahui kesempurnaan rahmat dan ampunan dari Allah, sa'au fil asbabil musila lahum ila rahmatih, mereka akan berusaha mencari sebab-sebab yang mendatangkan rahmat dari Allah. Wa akhla'u 'ani dzunub wa tabu minha, dan mereka melepaskan dari dosa dan bertaubat darinya. Liyanalu maghfiratah, agar mereka mendapat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a hadza fala yanbaghi an yatamada bihim ar-raja' ila hailil amn wal idlal. Di sisi yang lain, jangan sampai dia mengharapkan terlalu jauh dengan berharap merasa aman. Artinya, walaupun Allah Maha Pengampun, di sisi yang lain bahwasanya anna azabi wal azabul alim, bahwasanya azab Allah la azaban fil haqiqah illa azab Allah, tidak ada azab secara hakiki kecuali azab Allah. Alladzi la yuqadir qadra, enggak bisa dikira-kira. Wala yablughu kunhuhu, na'udzu bihi min azabi. Enggak ada batas limitnya. Ya, kami berlindung pada Allah dari siksa Allah dan dari azabnya. Fa'inam iza'arafu. Karena mereka kalau mengetahui, la yu'adzibu azabahu ahadun wa la yuthik wa thaqahu ahadun hadzaruh. Tidak ada satupun yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yuthik wa thaqahu ahadun. Jadi mereka akan menghindarinya, wa ab'adu an kulli sabab yujibu lahumul iqab. Sehingga mereka berusaha menghindari hal-hal yang mendatangkan siksaan dari Allah. Fal'abdu yambaga yakun qalbu daiman min al-khawfi raja wa rahbah. Sehingga seorang hamba harus antara, dia memiliki antara khauf wa raja, rasa takut dan berharap. Kemudian dia harus memiliki raghbah wa rahbah. Raghbah itu apa tadi? Kabar gembira wa rahbah ancaman. Artinya jangan gembira terus sehingga merasa apa? Merasa ujub. Atau di sisi yang lain jangan rahbah terus, diancam, merasa diancam, akhirnya apa? Seperti siapa? Khawarij, ketakutan. Artinya setiap kali dosa, kafir, dosa kafir, dosa kafir, dosa kafir. Ini kafir, ini kafir, ini kafir. Semua masuk neraka. Terus dia mau kemana? Dia keluar rumah aja naik angkot ada perempuan, kafir apa gimana? Orang lain dikafirkan, dia gak mau dikafirkan. Ya, dosa kan bertingkat, berlevel. Jenisnya macam-macam. Ada dosa besar, dosa kecil. Ada yang keluar dari Islam. Ya memang melihat perempuan dosa. Ya, tetap. Tapi tidak keluar mengeluarkan dari Islam. Ya, jangan berlebihan. Ila nadhar ila rahmat Rabbi wa maghfiratu wa jadi wa ihsani. Apabila dia melihat rahmat Allah, ampunan dari Allah, kedermawanan dan ihsan dari Allah, ada salahu dzalika raja wa rahbah, maka akan melahirkan pengharapan dan kabar gembira dari Allah. Sebaliknya, kalau dia melihat dosanya, kekurangannya, kemaksiatan dia kepada Allah, maka akan melahirkan rasa takut, ancaman, dan dia harus menyingkirkan dirinya, lari atau menghindar dari azab Allah dengan apa? Dengan bertaubat. Dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus seimbang. Ya, jangan gembira terus. Di sisi yang lain juga jangan rahbah terus, jangan merasa ketakutan terus. Harus ada khauf wa raja. Harus ada apa? Rasa takut dan rasa berharap. Rasa takut dan bergembira. Dalam artian bergembiranya datang dari Allah. Dia berharap pada Allah. Di sisi yang lain juga dia merasa takut atas dosa-dosanya. Harus seimbang itu. Harus ada. Makanya kata Imam Sa'di rahimahullah sini, "Fal 'abdu yanbaghi an yakuna qalbuhu da'iman bainal khauf war raja, war raghbah war rahbah." Harus antara khauf, raja, raghbah dan rahbah. Itu harus antara, kalau antara itu tengah-tengah atau miring sebelah. antara tengah-tengah, berarti harus seimbang antara khauf dan raja, raghbah dan rahbah, harus seimbang. Kalau enggak seimbang, miring sebelah, bahaya. Ini jangan dia khauf terus, bahaya. Di sisi yang lain, jangan dia raja terus, bahaya, jadi murjiah nanti. Wallahu a'lam. Ini penting, masalah akidah. Masuknya masalah akidah, tauhid. Allahu a'lam.